Tapi 2 bulan lagi iseng terhabis pada ke restoran mobil saya. Hah? Kaget. Ya, tapi gak boleh lagi. Ya, gak ada 3 bulan ini ke sekarang ini. Hah? Ada bujangan di sini nih. Ini bujangan nih. Bos, speaker bos, soundtrack bos. Apa ini? Ya, jadi ini dicabut dari ini mobil ini. Ya. Ya. Ya. Ya. Udah nih, ya 3 bulan jadi mobil yang sekarang ini. Adres dari satu mobil jadi 3 bulan kawasan kita bongkar. Kita relax lagi, kita santai lagi Pak SBD Makarani yang berbohong. Yang punya si goyang sangat naik. Nah ini kembali saya ajak anda yang mau jakaran. Lah emang musim hujan. Banjir bagaimana? Eh jangan tinggi-tinggi, ada bujangan. Ada bujangan, turunin, turunin. Ya ada bujangan, gimana? Kita kongkrat dulu. Bujangan, kongkrat dulu mari. Ini sepatu anda warnanya merah ya. Wih, mana pastinya tuh? Cari gocek ya? Cari serius. Iya kan? Mantap. Pastinya berwarna agak merah-merah juga gitu ya. Eh, bukan asur, bukan hituan. Bujangan sama barat. Di malam punya kerjaan apa sih? Malam punya kerjaan apa nih malam? Ini malam punya kerjaan apa? Hah? Aneh-aneh. Rasa tuh ini kerjaan kenal. Lah, kagak capek pulang. Satu pasang tadi punya kawasan kota Bekasi di sana. Yeah, naik sayang sini. Kepulik baik. Ya sini kita nandang dulu. Ya Bekasi, ada Neng Vita, kita letak. Eh hey, goyang, mau kemana sih lepuri baik? Ngapain goyang? Goyang, kegon, kegon. Ini yang dulu mau nandang. Halo, dikit-dikit. Belasur banget begini baik. Halo, ini ada bujangan biasa aja. Aduh. Wow. Ya. Ya, ya, ya, ya. jual juga lagi ini. Ngapain? Ini kambungan, kambung, kambung, kambungan. Wow! Assalamualaikum.